Satu lagu sudah, bareng New Palopas sudah saya persembahkan spesial buat bos-bos Argas. Terima kasih banyak atensinya, tak Tuhan rezekinya tambah lancar, tambah berkah. Gih, amin. Kali langsung saja lagu yang kedua kalinya. Saya akan berduet, gih. Kali ini bareng Gary Mahesa. La, la, la, la. Biarlah diriku merana sendiri, biarlah diriku tersiksa sendiri. Kita goyang lagi yuk. Argas New Palapa. Thank you. melihat lembaran yang baru. Goresan penamu membuat aku rindu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, okay. Dua lagu sudah dari saya bareng Gary. Monggo silakan Om Bams.